mau ape men. Ape. Saya ulangi heng, parianmu mau piye? Parianmu. Parianmu ulang ono. Tuku sandal ape siji. Si alon-alon. Si. Alon. Alon-alon. Kuwi ketoke kok ngomong sandal bledos. Iki ketoke to. Si. Tekmu ku lho ketoke. Iki nganu le, iki nganu. Iki tukang sone ketoke makan ngaji mung nguyuh ora cewek. Nggih, Pak. Niki lho, Pak, pariane sae, Pak. Piye parianmu, Heng? Tuku sandal akeh siji. Warga Kendal ayo podo ngaji. Iya, bener. Tuku roti dicampur jatah, ayo ngaji bareng Gus Miftah. Saiki kuntet. Saiki kuntet tembang nggih Pak Bupati, Pak Diko. Ora iso tak dukke. Nggih, Pak. Tuku sandal, tuku sepatu, lagi Pak. Api. Kota Kendal yo kali wungu. Iya. Terus ning tuku dele Bapak Diko Bupatine gawe ayem masyarakat. Saiki percil nggo Bupati Mbak Caca. Ayo. Ayo. Apok kemringet ra kowe. Bang. Aduh-aduh ngene rumangsaku. Ayo. Eneng kadal. Helah kok kadal. Tak kandani, Cil. Bupati ki ayu kok kadal iki piye to iki? Lah ngajenge Kendal. Lah iya juga ada, masa bupati ya, kadal. Geng. Mbak Caca nggih. Heeh. Apa? Iku lak sampe anek lupute aku jembok potong lho ya. Ora. Aman. Sing penting apik, sing penting. Ada bunga melati. Ibu Caca cantik sekali. Terus? Ora net. Terus? Tela telo kui pite Mas Diko kula nyuwun dhuwit. Lah hubungane karo bupati ki opo njaluk dhuwit ki? Opo hubungane dhuwit ta? Tak enteni sampe bali. Sembrono. Kita aku kui. Iku donga sing paling apik. Ipet-ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni alah ape niki kangge niko Mbak kangge masyarakat yo rupa-rupamu barang kuwi saya tak golekne orat karet gorengan kopi terus cikar gape diseret macan amit-amit prawan saiki disenggol jerit ditubruk mapan pengajian Jos Brono pengajian iki pengajian malah ngomong ning ngonoan sik tak takon kuwi bocah ngendi kok iso teko bocah ngendi sampe niku enek mila moga-moga Kabupaten Kendal apik pemimpinnya apik rakyate amin Allahumma amin. Sawer tak percaya. Iya. Siap. Makasih untuk sawerane. Repote dadi kiai, awan bengi diundang ngaji. Apa meneh yen pamit ngaji, pamit mule mesti disang. Salami goblok sangoni. Oh ini ya ada Pak. Wis satus aku mong seket. Ah saiki Hengki, Bu. Sekarang Hengki berdiri. Indas marai mumet. Saiki Hengki. Siap. Percil 100, kuntet 50, berapakah untuk Hengki? Podo abange. Sing penting ki podo duwike. Podo sepenting berkah. Sing penting ki podo duwike. Tuku kaca ning Semarang. Bu Caca kula sing abang. Wis, anak yo kuwi barokah sing penting iki. Bersyukur ya Mas ya. Iya. Matur nuwun. Bener Ibu. Matur nuwun. Ibu, sing nikah dereng Bu Jeng. Halah rumahmu ki lho. Malah njaluk-njaluk. Mboten usah. Mengkulo mawon. Alah kowe mbok tampani. Ketua. Wah, niki ketua mesti nesu niki, Pak. Ketua. Kowe sing rene sing ngejak sapa? Awakmu. Kowe numpak mobil sapa? Mobilmu. Awakmu. Kula enak apa-apa ning dalan kuwi ora. koordinator. Tenang. Jel, tangan Dani. Dalam, Mbah. Tangan Dani. Pripun, Mbah? Tangan Dani. Nggih, nuwun sewu. Pripun? Kowe melu ngaji ning kene sing ngejak sapa? Dijawab sing ngejak sapa? Ndak jawaban. Rin nggih, Pak. Eh, ra iso kok riyen iki lho. Sing ngejak sapa? Jenengan. Ya wis, sing ngejak aku. Nggih. Terus hitunganmu bekti karo kiai kepiye? Dene cil, dene kene bektine. Sing isine. Oh, karo kiai iki bekti. Kok suwi-suwi kok ngene. Wis to, manut. Timbangane awakmu malah kekno. Dosa sampe. Wis kekno, wong ki ikhlas lan rimo. Engko bakal diganti luwih akeh karo Gusti Allah. Bendimo pengajian. Nek sakmene jaluk meh. Ngerti yo ngono golek liyane iki aku. Wis to. Kok mau telu kok dadi loro iki kepiye iki? Lho. Wis menengo. Menengo, iki bagianku. Tatakon, cah telu iki sing paling dhuwit bayare sapa? Kula. Awakmu nyong kowe kabeh. Alhamdulillah. Ancen rezeki tak kan kemana? Eh, apa? Ki. Jasa semari perlu bayar. Urung. Eh, bayar 200. Kowe gelem iki? Kowe gelem di penjara ne? Enggak. Iki duit palsu iki. Enggak, kula ngomong di penjara, aku kapok wis. Eh, eh. Upama iki ning kene iki anek malaikat teko. Upama anek malaikat teko ya. Kowe milih ndi? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Ya dipilih, milih jabut duit aja. Kowe gelem palsu. Iki palsu. Iki anek Pak polisinya. Nek gelem iki palsu. Asli kok sepalsu. Palsu. Iki nang apa? Songko. Iya. Iki upama songko. Nek songko asli tak ceblokne asli. Iki anggo songko. Palsu. Belum gue di penjara. Dan wis ora apa-apa terus-terus no lah masalah. Aku ki wong ikhlas. Sementing abahe matur wis ge awakmu ora apa-apa. Wis ngene ae. Tadi lu mboten usah repot-repot ngapunten mboten usah repot-repot. Sing repoti sapa? Sing repoti yo. Wong yo sak dikoe meneng tok nyapa wis. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pokoke wong sak Indonesia sing iso gawe pengajian ini monggo minta tok tak kandani. Nggih. Dadi kiai ngejak munyuk iki baru ning kene iki. Nggih. Mboten enten, Mbah. Namung kiai NU sing ngejak munyuk niku lho. Nggih lho, Mbah. Oh, ora saya emosi. Mboten, Mbah. Ditungake muga-muga Mas Percil nuwun sewu Percil CS niki tiyang sae, nggih. Kula pesen jangan pernah dikubur sebelum mati ya. Lho, tiyang sae saestu lho, Mbah. Lah ya aja dikubur sak durunge mati. Percil niku welah taat-taate kali moro tuwa. Apa? Ngeten niki dilumpukne sonten acara napa bulan Ramadan pun ngumrohne moro tuane kali-kali niku. Tet, ora usah mbok critane. Yo ora to, ya ben ngerti to. Ben asilmu ki barokah. Saestu niku, Mbah. Tenan kuwi. Nggih. Terus apa meneh? Bidal saking Surabaya moro tuwa badhe umroh teng Mekah. Ha, dibudal iki. Mangke pesawat mendarat di Jeddah nangis mertuane Mbah. Lah ngopo? Ketinggalan nang Surabaya. Oh. Hanya wong takon dolan delok pesawat tok. Ngono kok dipamerne. Kula kali Pak Diko, kali Mbak Caca kemarin baru pulang haji. Ya kita adakan Percil, Kuntet, Hengki segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggil napa niku, Mbak? Untuk haji dan umroh. Urung rampung. Amin. Barokallah. Amin. Ibon ngaji melih nggih. Mangke insyaallah rampung pengajian Cak Percil CS akan nyanyi campur sari sampai subuh nggih. Ora enak ngono le. Sing tanggung jawab sapa? Tanggung jawab sapa? Ana Pak Kapolres santai wae. Siap. Engko rampung ngaji ya langsung disel paling. Nggih. Ancane ning Hong Kong sesasi merongos ning kene diselne. Hong Kong hadir. Arepmu. Nggih. Sopo kok kene iki ning penjara Hong Kong hadir. Lah iki sing biasa komen ngono lho. Makasih. Yo ngono makasih. Jadi mbiyen lah ning Tegal iki ana dalang kondang jenenge Ki Entus kuwi julukane Satria Laras. Nggih. Lah Cak Percil padha Satria Lapas. Nggih, betul ngono. Bapak Ibu, gampang apa Bupati? Jenengan iki nyenengke rakyat ngundang cah telu mon senenge ra umum niki lho. Oh, nggih. Tur murah mawon ra apa-apa nih. Murah mawon. Oh larang tole larang le. Tole larang. Nah, mila wau niku wau. Rusake negara murga rusake pemimpin, rusake pemimpin mergo rusake ulama. Maka nyuwun sewu. Kula niku sering diundang bupati, sering diundang gubernur, sering diundang DPR pejabat. Baru malam ini bupati ngundang ngaji kula. Kemudian ora pesen napa-napa. Biasanya pesene macam-macam le. Tolong jangan nyindir bupati. Tolong memuji bupati. Saya beberapa kali diundang ngaji kon muji-muji bupati langsung tak cancel le jadwale. Sing terakhir aku nyuwun sewu. Pas jaman ular-ular pernikahannya Atta Halilintar karo Aurel. Begitu mau ngaji pas pamresnya ngomong buahnya anggota lah mboten pas ana apa 10 mboten paham. Tolong Gus Miftah kalau ngaji enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Karena yang hadir presiden bla bla bla bla bla bla bla. Akhire kula jawab, "Eh, Pak, lak sing pinter jenengan sing ngaji awakmu ora aku, cangkem ora usah ngatur-ngatur." Lah tegese napa? Berarti Pak Diko ngundang awake dhewe iki ikhlas. Ora butuh-butuh njaluk dipuji. Sing menilai rakyatnya. Lak rakyate seneng insyaallah atine ayem. Amin Allahumma. Amin. Santai wae. Lah posisi ulama itu mohon maaf. Posisi ulama itu di mana? Ya kalau salah dibenarkan. Kalau bengkok diluruskan. Kalau bener dipuji, kurang bener ya dibenarkan. Maka nyuwun sewu, dulu Khalifah Harun Ar-Rasyid itu pernah didatangi sama ulama yang sangat keras. Mencaci, memaki sang presiden Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia mengatakan apa? Hei presiden Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, saya akan menasihati anda. Famusadidun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras, kata ulama ini. Jadi nyuwun sewu, laono ulama cangkeme watos, wikat bian wesono le. Tapi saya tidak mengambil madhab itu. Saya mengambil madhabnya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili niku sinten sing duwe tarekat Sadiliyah. Niku nyuwun sewu punya prinsip begini Pak Bupati. Kalau kamu punya guru, gurumu enggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Mosok guru kok garai, repot. Mila napa pengajiane Gus Miftah kok digawe seneng? Soale napa men atine ayem. Kula ngerti jenengan tindak mriki atine wis susah. Ana urung bayar SPP, ana sing tandur ora panen, ana sing lanang badhe kepruk bojone. Sak piturute. Mila nyuwun sewu, ngajine ra usah susah-susah digawe seneng. Insyaallah kula gadah keyakinan, surga niku gambarane nyenengke napa nyusahke. Surga niku gambarnya senyuman apa cemberut? Senyum. Saya kita takon bapak-bapak, bojomu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Cemberutnya. Berarti rumah tanggamu di rumah kaya surga apa kaya neraka? Berarti rumah tanggamu kaya neraka. Lah ning omah wis kaya neraka, mosok tindak stadion ketemu neraka meneh. Nah, mila pengajiane kula gawe seneng ben jenengan atine ayem. Nggih napa mboten? Eh, saiki tak takon, lah atimu wis ayem. Lah pengajian ana kotak infak. Kuwi nduwe dompet isine 100.000, 50.000. Yang sing mau cemplungke yang 100.000 apa 1.000? Dancuk cah kaya 1.000. Gula bener 1.000. Lah kurang ajar to, Le? Lihat munyuk di kebun binatang sangune 100.000, ndelok Gus Miftah sangune 1.000. Berarti luwe larang Gus Miftah napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Aku emosi jelas aku, tapi emosi aku. Aku emosi. Lah moso ndelok munyuk 100.000 lho, Le. Moso ndelok aku 1.000 lho. Aku yo emosi. Asem milih munyuk e. Akhirnya kemudian apa? Fala tajidanna alaika fi nafsika. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong anda jangan marah sama saya. Jadi ulama ini ke bupati keras, dia mengatakan saya akan menasihati anda yang agak keras, tolong anda jangan marah sama saya. Kemudian apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Kuntet. Wong ki aja mung 1000 tok. Ora enek hubungane balas. Lah iki mau terjemahkan. Ya 100.000. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad arsala man huwa khairu minka. Pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan anda. Siapa yang dimaksud oleh Harun Ar-Rasyid? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa yang dimaksud? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, kalau kamu berbicara dengan Fir'aun, berbicaralah dengan lemah lembut. Artinya apa? Kalau kemudian Pak Bupati punya salah, boleh enggak warga Kendal mengkritik? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Kalau kemudian bupatinya punya kebijakan kita tidak setuju, boleh enggak kita kontra narasi? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Bahkan Harun dan Musa memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang baik. Maka saya bilang, di Indonesia itu hari ini Pak Kapolres, saya bilang ada dua laju inflasi. Yang pertama adalah inflasi mencaci maki, yang kedua inflasi minta maaf. Pertama, inflasi mencaci maki. Begitu enggak suka dengan presiden, bunuh Jokowi. Begitu tangkap polisi, maaf. Maka dikatakan apa? Fakir qobla an ta'zima. Berpikirlah sebelum kamu berbuat. Ojo nganti becak tanpa per, waton jeplak tanpa ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utet. Tony Boster waton munindo bose banter. Gajah di belangkoni ora sedeng. Pari aning. Gegeden dasil, gegeden dasil. Makanya nyuwun sewu. Hubungan yang seperti inilah kemudian diinginkan oleh Al-Qur'an. Bahwa kemudian atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Lucunya ketika diperintahkan taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan perintah atiu, tapi hanya menggunakan wawu sambung atau wawul atof. Artinya apa? Kalau ulil amri salah, Pak Diko ada salah, mbok yo dikandani dengan cara yang baik. Nah, niki juga belajar sama Edwin niki Bapak Ibu. Kita itu sering ya, kadang-kadang hanya melihat postingan orang saja, kita itu kemudian baper. Saya selalu bilang, kalau ada orang posting sesuatu, hatimu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Wih, rungok no kupingmu. Bro, lu lho rungok nih. Sengdi lho semua. Oke, rungok no. Wih, kok mikmu bola-bali mati ngapa ini? Resane. Wih lho, bedo nih cewek karo sound system. Lah kok sakit, Pak? Sound system diragati oke, kita wujudnya. Cewek diragati oke, diuntal kancan. Alah. Rosok kok itu apa yang ayo selamatan rian ke bareng-bareng. Nggih. Nanti musiknya. Ndok. Nyesuaikan cangkemku ya. Iki sapa iki? Penyanyi-penyanyi nih. Oh. Wah, kayak sapa mburi ya. Kok rupanya enggak meyakinkan toh iki. Sebut semike enggak, Pak? Oh, cah telu kayak sahabat kaya. Nek nyekel kabel kok niku. Ketoke cah sahabat kaya uripe kaya batik. Lah kok sakit, Pak? Kakean pola. Kakean pola. Ayo njeluk lagu napa? Njeluk lagu napa? Eh? Orang-orang ini solawatan kok pecah seribu matamu. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru? Belum baru. Jadi, belum sik, jadi. Sik. Aku lagu apa-apa yuk sok. Sing lama mohon Mbah. Sing lama, wes lali aku lih, wes lali. Alah wes dipateni ya mikir kira masalah. Oh tenda biru, ini kok tendanya putih ya bu? Apa kayak apa jenenge stasiun balapan kayak ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe koyo asu kae lho tet innaulloha masuk Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar niku ana watese apa lere sabar niku wonten watese napa mboten mboten wonten soalnya sing diwates mung kulon praga nggih nggih wates. Ya Rasulullah jawab. Sing bengoke paling banter tak dongake utange lunas. Amin. Hey. Ya Rasulullah. Habiballah. Yuk yang di tribun. Nyuwun sewu, men meriah. Semua HP-nya flash-nya tolong dihidupkan. Semua flash tolong dihidupkan. Yang bawa HP kulo pun sing atas kulo. Kayak ketoke HP ini cross kayak. Heeh. Flash-nya redup. Kuwetip-ketip ae akuan ketoke. Hei, sing ae urupno. Sing ae masuk. Sabar. Ini mana saya minta tim dokumentasinya dari kabupaten mana? Tolong ambil dari atas panggung. Tim-tim dokumentasi dari kabupaten mana? Yuk. HP mun dinat. Kowe ngongkon wong tapi ra duwe HP kowe. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati ibu-ibu. Sukanya yang berdiri. Coba saya minta kamera yang bagus dari belakang, Mas. Semuanya diangkat. Apa nih yang dipateni? Lampunya dipateni. Oh, percil. Dalam. Percilnya dipateni. Itu loh, ya. Motor apa? Semuanya diangkat. Sana mana sana? Sana mana? Kiri, kidul. Enggak, sebelah sana, sebelah mana? Kidul. Ya. Kidul. Nanti semuanya digoyang ke arah selatan dulu ya. Ya. Yang mengidul, mengitan. Musik tolong menyesuaikan. Ya Rasulullah yang banter, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ya bareng-bareng untuk Kabupaten Kendal tercinta. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Kendangnya tipis-tipis. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen uwes mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya lebih kencang suaranya, ya Habiballah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, ulang tahunnya keren juga meriah pengajian ngundang Gus Miftah, bupatine keren dan juga gagah pengajian ngundang Gus Miftah, bupatine keren dan juga gagah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Mau lanjut selawatan? Semuanya diangkat, kita dangdutan. Dangdutan. Semuanya diangkat aminnya. Ayo lampu mula Pak De. Ayo, lah orang diangkat kabar, orang tak mulai. Semuanya diangkat. Orang usah nyoteng, nanti ada kamera di depan, kita bagi bareng-bareng. Okay. Supaya kelihatan menarik. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco atoh karo agomo. Ayo musiknya gua blok gimana gue. Hop hop hop. Seting ampun Pak. Sabar. Tenanan, Cok. Semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Kono. Eh tolong duduk Mas. Mas duduk Mas, jangan berdiri. Ah, sing tengaceng jenengan enggak, sing pinggeng wangsul nggih. Iya. Semuanya diangkat. Atiku rasane loro. Iki piye to iki? Sabar, Mas. Pianone kuwi melodine wae, tambahi kendangan, getar karo apa diwalek aku nyekel piano. Aku suwe-suwe emosi. Arek-arek iki ora ngerti. Pak polisi nyuwun sewu, ada pasal enggak membunuh musisi? Aman. Wis sik tak gatok kenal. Pianone melodine wae le. Sing dangdut kendange. Omong aja. Omong e Cil, diajar Cil. Aman, Pak. Kulo tak mriki. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali diangkat untuk kendal tercinta. Atiku rasane loro nyawang konco atoh karo agomo. Randuwe toto kromo Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wal birlana mamadong ya wasi al karami huwal habib uladi turja safa enom kelangan akhlake ngerti wadu diseneni guru ya dikepui hayo rene gendang ngaji sholawat. Bilana mama lo nyawa si al-karami huwal habib lagi kerja sama aku likuli halim minal. Sekali lagi saya minta kendangnya toh jamaah sing bandar bareng-bareng sing bandar. Iya Firlana mama do yang lebih kencang huwal habibul ladi kerja sama versi asli nih Yo, dilanjut ngambiar bareng-bareng sing galau men tambah galau versi asli lagu nih. Ayo dandutan. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Malaikatnya di langit bengok. Ho ah ho eh. Eh ya Allah, alhamdulillah. Kowe nyapone kono. Eh, kene lho. Balik. Angko diseneni neh kene musisine. Aman. Anu, kowe nyangkem-nyangkem dhisik aku tak ngopi dhisik. Walah, nggih, Pak. Lah, nuwun sewu. Atas sono, Cil. Atas sono. Atasi, Cil. Atasi, Cil. Tak sewotok gelos. Ya sancen bener lho. Jenengmu lak percil. Nah. Per iku persatuan cil iki wong cilik. Iki persatuanmu. Nah. Coba nadanya C kakak. C kalau AA C. Coba. Diam ya. Ade kok toilet. Yen aku kangen. Iki dicelok lho. Nyapo kalabi? Aku dibengoki. Oh, sesek iki mau judule satru. Sanes, Pak. Apa? Niki terminal Medion Ngawi. Oh, Medion Ngawi. Iki berarti Deni Caknan, ya. Terus iki Happy Asmara. Terus iki ingon-ingone. Eh, ngene lho tak omongi. Biasanya Happy Asmara ki nek pacaran, iki ning buk utawa ning watu. Oh, dadi watu ae. Ngene. Dulu elo dulu ae. Apa ben ngombe kopi? Heeh. Sini, kamu duduk. Kuwi lungguh kene, kuwi lungguh kene ta. Adegan ini akan diperankan minimal 1 jam ya. Iki apa? Enggak kesuwen to 1 jam ya, Bos. Meneng ngiki. Wis to, sepenting wis ditampani dhisik ya, Mas. Kene rada endek. Watu yo makhluk to nyapos. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Nek ini ngomong kangen, biasanya pirang-pirang ini dina ora tau balik. Mas, mas. Apa? Oso pes ngentut. Wes, apa iki teko nek ambek aku ngentut kuwi. Apa ya mungkin no. Saking HP-ku iki nek sing ngeben. Dak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Ya kowe jawab apa ngono lho, Nek? Kowe iki lho ngomong jangkrik. Padha-padha bayarane ra ngomong. Kudu ngomong. Ya ngomong. Pirang-pirangane dino. Sik, kuwi mbok esarep. Kowe ora ngono kuwi. Gak mau. Ya. Pergi kamu dari sini. Oke. Sudah beberapa dina hari. Sudah beberapa hari kamu gak pulang. Kalau gini kamu ngomong kangen-kangen, gede aku. Sik. Sik. Renon saya ubah, waktu nangis ini. Iki kayak kemarin gundang gini. Aku kesel. Eh, boyo aku ditunggu kesel mas. Ini lo, urung. Tak elos elos, fotomu neng dompetku. Opo, opo kuwe ra krasa. Gimana sayang? Tak batin saben dino. Iya sayang. Raba raba gal ilang. Aku ketemu ning dompetku. Aku jares bilang apa lagi? Ora bakal tak batin saben dino. Raba gal ilang. Jeneng muning atiku. Dijual gue dadi watu. Oh iya. Nyapa? Nyapa? Ajane bosok. Dadi watu. Masa aku dadi watu wis meneng. Eh, aku koordinator. Iya iya. Saiki kamu dadi kuli. Eh? Dadi kuline ae. Iya wis. Yen aku kangen. Gah gah. Arep manggon ning ndi? Watune loro lho, Mang. Watune loro. Watune enek iki lho, Dik. Loro. Lah karepmu piye? Loro golek panggon liyane lho, Ma. Mosok e pi nafsu koyo ngene iki. Enek yo iki lho, Dik. Gak iso loro. Lah sampeyan jaluke piye? Jaluke ning babut. Babut. Heeh. Selimut sing alus. Aja iki lho, Ma. Eh, ade ngale sing gilani kok iki. Happy apa pola ya? Tapi happy apa gila nih? Cici. Ayo terus ke lagu nih. Oke. Okay. A minor mas, A minor. Kamu nyanyi apa? Meneng. A minor. Gue jauh loh bah, kali dua kali loh. Eh, wes remet baik. Lagu yang sekali jogo tuh. Wow. So wadak di losar malah. Tamai kan? Iki lo, iki lo. Wong iskena C mau kau yang nyapong gaya A minor. Ada gue. Gak tau. Saya tak takon, tak takon. Kela bojo galak ngerti kuncinya apa? Kuncinya apa le bojo galak? Kuncinya apa? A. A. Salah. Nova. Bojo galak kuncinya ora A. Nova. Sabar lan tawakal. Oh. Oh tunggalane sing jero neraka kuwi kita iku. Mila kula suwun nggih. Kula suwun yuk dadi warga Kabupaten Kendal yang akur-akur mawon nggih. Ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Mila nyuwun sewu, kalau Kabupaten Kendal wis duwe bupati, duwe kiai, gudange pondok. Pengen mendapatkan rahmat ridho dari Allah, salah satu syaratnya adalah jadilah hamba yang rukun, akur, walaupun ada perbedaan. Kita enggak mungkin semuanya sama, tetapi yang terbaik adalah bisa memahami segala perbedaan yang ada. Kenapa? Karena memang kita ditakdirkan berbeda. Tak ene contoh mun, sing paling gampang, wong salat iki. Kuwi lak ya cara gerakane mon beda-beda to. Tak ene contoh le. Ayo. Percelak takbiratul ihram kayak piye? Tanganmu ke piye? Ayo. Ye. Wiki dong takbiratul ihram apa ora? Lah sing piye to, Pak? Ngadeg, ngadeg. Takbiratul ihram kok lungguh iki goblok, goblok cah iki. Lah aku ora paham. Takbiratul ihram iki ketakbir miwiti salat. Sing pripun, Mbah? Heeh. Kowe niat salat subuh, niat salat subuh. Nggih, usul tak cekelke mikmu ora apa aku dadi asistenmu ora apa-apa. Paling mulih setruk kowe. Aku lah diomongne penyakit wis bosok tenan aku. Iki utek rasane koyo takbiratul ihram. Kowe tau salat apa ora? Wis tau. Ah ya wis. Kowe pilih salat apa disolati? Salat lho, Bang. Disolati lah. Prelong disolati. Apa ngene wae yo praktek salat jenazah kowe jenazah ning kene. Cil. Usolini salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal subhi arba'a raka'ataini mustaqbilah. Sejak kapan salat subuh patang rakaat goblok, goblok cah iki. Rokata ini loh. Kok arba'a mau ngopo? Buat kali arba'a. Mau arba'a cakemu. Sholli fardal subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, saiki takbire piye? Allahu akbar. Nah, tak takon, takbiratul ihram ngangkat tangan ki hukume apa? Lho, iso ora iso mundur? Sunah. Ah, hukume sunah. Mergo sunah nyuwun saya padha-padha salate mawon. Kulo teng Nabawi wingi niku pas haji. Kulo delok wong takbir niku modele macem-macem. Lak sunahe lak niki wau. Sejajar menghadap ke kiblat, rapat Allahu Akbar. Ning yo ana. Ketoke wong Islam anyar. Allah. Wis ngono ya? Ono. Aku bahkan ono wingi delok modele ning masjid UGM kae wong ngarepe pencak silat. Wah, soli. Allah. Iki kepiye iki aku? Niku sing putih, Pak. Ning UGM, aku ndelok ning masjid UGM. Kaya ngarepe silat iki lho. Soli fardhu Jumat. Allah. Kok ana meneh sing kaya nyegat bis. Lah Gus Rifki ngerti nih, kaya nyegat bis. Allah. Iki ya. Iki arep ngopo iki aku? Aneh-aneh nggih. Aneh. Aja gedangdutan sedekep iki lho. Kuwi lha hukume sunah. Sing ngeten to, Pak? Nggih. Cara teng buluhul maram nika, sedekep niku di bawah dada di atas pusat, tangan tengen gegem tangan kiwa. Kiwa, nggih. Allahu akbar. Ngene iki. Wong niku nggih. Ning yo ana. Bulan apa? Subuh-subuh kademen. Allah. Ana meneh li bulan poso loro weteng. Allahu oh, mai kumat. Ono mai kumat, mai kumat. Nggih, nggih, nggih, nggih. Sing mesake banget ya ono. Allahu akbar. Wah, SPP-ne urung dibayar. Urung dibayar. Lah cah nom-noman ngerti aku. Apa wis? Jomblo pacare digowo kancane kaya ngono kuwi mesti. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Jomblo pacare diselungkuhi kancane. Nggih, nggih. Loro ati. Tuku bawang kleru mrica. Napa? Wis kebajut sayang malah ditikung karo kanca. Ana meneh. Sing niku. Allahu akbar. Dalah. Flu burung, flu burung. Oh, ati kene ngene anak. Ati. Kok kuwi to? Wong tahiyat kae deloken. Tangane beda-beda apa ora? Nggih, ngene to. Beda-beda, soalnya empat madhab, soal tahiyat yo beda-beda lho. Imam Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Syafi'i. Hanafi beda meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat. Twing, twing. Oh. Wis mandek orang ngadek meneh. Kowe ngomong impoten tak ajar kowe. Betul, betul, betul, betul, betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngomong ya kuno. Kemudian Imam Hambali yeah. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadek. Attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga setiap ketemu kalimat Allah towing towing towing towing. Imam Hambali. Imam Maliki dari awal sampai akhir tahiyate ora mandek. Attahiyatul mubarakatuh ber ber ber. Gus Miftah dari sing pundi? Kula melu Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Dadi kaya Syafi'i ngene entuk, kaya Hanafi ngene entuk, kaya Hambali twing twing twing entuk, kaya Maliki wer wer wer entuk. Ya enggak boleh begini-begini. Ih keting aku. Aku mau nyontohke kok sing ra entuk kok. Aku ndak takok aku. Lah kok iso diwali nek niki biasane salat ngeten iki. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngeten lho, Pak. kok iki ning apa? Gatel. Sik, ning apa? Sik, mau takbiratul ihram. Lho, sing ora oleh niku umpamane sesuk pilihan bupati. Oh, takyat berdasarkan nomor bupati masing-masing. Umpamane Pak Diko nomor 3, asyhadu alla ilaha illallah. Lah niki ra entok niki. Maksud saya apa? Kenapa begitu fleksibelnya Islam tentang hukum? Karena apa? Islam itu menghargai perbedaan. Berbeda itu boleh. Maka kemudian pesannya dalam Al-Qur'an apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beda niku entuk yang enggak boleh berpecah belah. Mila biasa-biasa mawon, wong beda kaya ibu-ibu niku, ana sing jilbabe putih, kuwi yo ngono, sing arep wis tuwa jilbabe pink menjijikkan. Ya kowe kuwi lho yu. Wis jilbabe pink tungkae slonjor ke. Buah blimbing di atas ketek, wajahnya glowing tungkaknya meletek-meletek. Iya. Nggih biasa mawon, lak siji ning nganggo pink, siji ning nganggo putih, siji ning nganggo coklat. Ya sederhana mawon. Mbak Caca nganggo hitam. Saya juga seneng pakai hitam. Karena saya sering mengatakan putih, mohon maaf, hitam kadang-kadang lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Geng. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Geng. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Makanya ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Wah. Putih hitam. Putih hitam apa? Apa? Putih hitam ambune. Jenenge kopi susu. Lah putih hitam ambune ndak enak. Apa? Telek pitik. Kok. Ya, putih hitam telek pitik iki lho. Aku mbiyen delokke dasar Miftah Gus telek kelingan ra. Nggih, kelingan. Kelingan ra. Kelingan. Dasar Miftah Gus telek. Tak jawab, ora masalah aku dadi telek. Buktine apa? Ora ana wong sing wani ngidak-ngidak telek. Nggih. Nggih. Wani. Boten. Aku luwih seneng dadi telek tinimbang dadi roti. Telek iso nggih mupuk panganan telek iso nggih mupuk tanduran. Roti dipangan dadi telek. Saya ngomong telek tak takon. Sing jawab pun tet. Hebate wong Jawa iki. Metune kewan beda kuwi hasilnya kotorane jenengane ya beda. Ira. Nggih. Contone kotorane sapi jenenge petong. Petong. Kuwi menengo. Kotorane wedhus namanya cerintil. Cerintil. Kotorane pitik jenenge telek. Telek lencung. Mila nyuwun sewu, kat mau kula ngaji kuntet mboten paham. Soale apa utek e kebak telek. Oh, alah mulane. Tet, aku sebagai terus. Anu. Bah, telek napa sing mboten mampu. Aku ora ngerti. Telek opo, telek opo? Telek dipoto. Oh. Menungso kok kurang gawean, ngerti telek difoto. Goblok. Wong mote wong ayu-ayu telek. Goblok. Sudah digoblok. Goblok lo, Cil. Lah, ngerti telek lencok dipoto. Allah. Ah, foto teleke karo ambu. Lah iya. Ngajine mambeng apa to? Ngurusi telek. Maka nyuwun sewu, kadang-kadang apa? Kita itu tidak bisa rukun, tidak bisa akur. Karena apa? Karena pilihan yang berbeda. Padahal soal iman mawon Allah dawuh dalam Al-Qur'an, "Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur." Yang mau beriman sok atuh, yang mau kafir silakan. Saya tidak pernah sedikit pun mengislamkan hampir 200 orang yang datang ke saya, pasti awalnya saya tolak. Kayak Deddy Corbuzier telepon saya, "Bro, I will to be a Muslim. Gus, aku pengen masuk Islam." Deddy itu saya tolak sampai 3 kali. Karena saya enggak mau kalau kemudian ada anggapan saya suka memasukkan orang ke dalam Islam. Bagi saya agama itu pilihan. Maka santai saja. Indonesia negara yang mengakui 6 agama. Secara legalitas mereka berhak melaksanakan perintah agamanya tanpa harus dirusui oleh orang lain. Kristen ning gereja, Islam masjid, ya wis mangkat. Maka waktu dari telepon saya, "Bro, I will to be a Muslim." Mesti kundat utake ora paham. Iki kita rupo-rupo reso bahasa Inggris. Utake kebak telek kok. Bahasa Inggris iki gampang. Bahasa Inggris iki gampang. Buku bahasa Inggris e? Buku tiba ketebu. Jam tangan bahasa Inggris e? Clock. Jam tangan rusak? Clock. Kucing bahasa Inggris eh? Cat. Cat. Kucing sikile papat, cat bien. Cat bien. Dari dulu. Nggih, nggih. Kok Inggris? Lah Inggris cowok apa tok Inggris? Nek anu napa ireng napa, Mbah? Ireng. Black. Yeah. Black. Nek kucing. Cat. Nek mati. Dead. Nek di terus nih. Black dead. Aku sih kurang ajar gile. Ono tamu songko Australia. Dalam. Dia ateis, mau masuk Islam ke pondok Jogja. Dari Canberra Australia. Jauh-jauh berangkat dari Australia ke pondoknya Gus Miftah hanya pengen masuk Islam. Dia ateis nggak punya agama. Begitu datang tak Islam gitu. Dia bilang, saya datang-datang jauh-jauh dari Australia hanya pengen ketemu Anda dan saya pengen masuk Islam kepada Anda. Agamamu apa? Saya nggak punya agama, saya ateis. Kamu dari mana? Dari Canberra. Kenapa kamu masuk Islam harus ke Jogja, enggak hanya enggak di Australia saja? Dia mengatakan apa? Because your Islam is enjoy, relax dan happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Singkat cerita, rampung tak Islam kene njaluk mangan. Tak suguh macem-macem ora doyan. Akhirnya bojoku jengkel, masak sayur bung. Pak Bupati tahu sayur bung? Sayur bambu muda. Tahu pring, baca? Pring. Rebung, rebung, pring matamu, rebung. Goblok kae. Nek kula-kula. Bocah sing sembengoi. Ya, berarti awakmu ora seneng goreng. Awakmu senengane gedhek. Repot bocah nang. Ya, ben seneng bos. Oh, pantesan ra duwe isin, raine gedhek. Begitu mangan bung malah cangkeme doyan. Lah takon aku. Mr. Gus Miftah, come on, come here. Ngopo? What is this? Ini apa? Aku mumet ndase. Bung bahasa Inggris e opo? Ya. Betul-betul bahagia. Akhirnya kulo jawab, this is a bung. Ini adalah bung. Takon meneh, what is the meaning of bung? Bung iki opo? Momet dasku. Opo? Akhirnya kulo jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Malah jawab, amazing. Dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Lagi ini kalau harus mau berakoti pak aku. Maksud saya apa? Hidup ini serba memilih, serba memilih. Betul nama badan. Pak Bupati nggak wa acara seminggu pilihan pertama ngundang Habib Syekh. Kata ngundang meneh padi umpamane. Kecelakaan ngundang Percil. Enggak pow enak lo ngarep rumah saya. Gue podo-podo penak ya tentu bah gue rumah saya. Ana kecelakaan barangnya kok. Ada kecelakaan sejarah maksudnya ngono lho. Maksud kula napa? Al ikhtilafu la'imah rahmatun lil ummah. Menyikapi perbedaan tuh biasa-biasa mawon. Jangankan sama orang lain karo bojo kuwi lho. Tasih iso kisruh. Ngene apa mboten? Apa meneh rupa-rupa jilbab coklat piye lah. Ketok rai-rai wani karo bojone kuwi ketok. Yo, jaringan bocor yo ngono kuwi. Apa le? Jaringan bocor, Mbak. Apa kuwi? Kuwi ngen dhuwit senenge ra ukur. Tukone skin care go 100 nyecret lambene. Ngono kuwi, Mas. Wedok. Tapi lek wong wedok iki skin care saiki kebutuhan pokok e, Le. Lah kok saged, Mbak? Karena cantik itu dari 3 hal. Lah kok? Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Mila lek sing lemu-lemu ngene iki lek foto mesti miring, set ngene. Soale khawatir wetenge ketok. Nggih. Lah anu tekan dhuwur ngeten, Mbak. Arem esem. Soale iki bunyai NO lho. Lah NO mesti lemu, soale kakean mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, pengajian mangan, istighosahan mangan, mujahadahan mangan, tanggone lara njaluk didongake mangan, delala sing lara mati mangan meneh. Apok kowe. Oh. Lho nganti rupane kaya besek kabeh yo tak kandani. Kursi tok-tok sing ora mangan, coba. Delok dagelan. Ora mangan. Lah piye mangan anggarane entek nggih mbayari cangkemmu kok ya. Ngomongno iki. Bila nyuwun sewu, menyikapi perbedaan apapun, beda partai, ora masalah. Beda agama, ora masalah. Karena ini Indonesia, santai mawon. Makanya wong kaya kula niku wong demokratis. Gereja Jakarta Utara, Gus Miftah, berkenan enggak Anda ceramah di gereja kami? Acaranya apa, Pak Pendeta? Peresmian gereja GBI Jakarta Utara. Saya harus datang. Tolong Gus Miftah ceramah tentang kebangsaan. Acaranya ada sembahyangan? Enggak Gus, hanya pengen mendengarkan ceramah Gus Miftah sambil peresmian gereja. Aku melebu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pas ngaji aman. Begitu mulai, ya Allah, Miftah kafir. tak jawab ra masalah lah piye syahadat meneh gampang wis enak repot amat gitu. Kenapa saya dikatakan kafir? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah kula matur, kalau masuk tempat agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah mayoritas kafir. Kenapa? Karena sering masuk Prambanan dan Borobudur. Dolanmu kurang adoh, Bro. Betul. Kancamu kurang okeh. Turumu kurang bengi. Kopimu adem. Panitia, panitia. Aja, aja. Amin mulai melayu Pak Sekda. Maka saat ini didelok nggih. Kenapa saya mengatakan kendali iso makmur karo rakyatnya rukun? Pripun, Pak? Cara gampang nggih. Saya mau ngundang Pak Bupati selamatan. Kok ndelala saya masuk rumahnya Pak Bupati, mau masuk Pak Bupati sedang bertengkar dengan Bu Bupati. Kira-kira saya jadi masuk apa saya kembali? Kembali. Kembali. Ngopo ndelok wong padu? Sama. Bagaimana rezeki ini mau datang ke Kendal kalau rakyatnya Kendal gak akur? Malaikat balik begitu meneh duit, wah kayak ono wong wedok ngonek-ngoneke bojone, dancuk, dancuk balik meneh. Milo Bu, lak pengen rezekimu lancar, aku ro karo bojomu, ora usah nyecret karo bojomu. He wong wedok rungokno kupingmu. Kok geting aku? Amit ketung. Iya, Mbak Caca mau cium tangan sama suaminya. Alhamdulillah. Iya. Mbak Caca ingat. Iya. Mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai. Semi. Aku seminggu gak ketemu bojo emang. Kata niki kulo iri, bra. Sebab nopo, bojo kulo, hereng kulo cium keningnya. Gak merongose sing. Urung mbok ambung wis nata untu mbojomu ora sing bener iki lho romantis nggih. Ibadah iki sing paling dibenci oleh setan nikah. Nah, kenapa? Karena nikah seumur hidup. Salat 5 menit. Apa meneh salate percil alamat kolam cing koma teko salam pelencing. Rambung salat tangane diangkat dungane singkat ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Selesai. Nggih nggih nggih. Lah mah tahu. Haji 2 minggu. Mas Diko Gus Miftah haji mung 15 dina. Cepat. Ajana, sedekah nyuk ilang atau poso sedino. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Makanya apapun dalam pernikahan itu ibadah. Ngambung tangane bojone Hajar Aswad. Lak bojone ku ndak cetho Hajar Aswad. Soale opo irenge ra umum. Sabar, sabar, sabar. Ini lho, Net. Kancene bojomu ngono. Ini. Maksudnya bojomu merongos, ireng. Jene putih, Jen. Banyak. Eh, ada salah, Le. Bojone kundat ku urung kuliah duwe gelar S2. Lho kok apa? MSc. Merongos sak cocote. Santai, santai, wis ta. Jene bojoku iki putih. Lah kok ireng ya, Pak? Akhire tak pilok. Iki. Pilok. Iki terus dipilok. Ati padiku kalian Bu Caca. Niku lho dimakne dening ke merek sepeda motor Yamaha. Apa? Yakin, mantap dan harmonis. Iya. Kalau Gus Miftah? Ya. Itu sebagai Suzuki, Pak. Apa wi? Suka-suka bagi rezeki. Ya, iya benar. Niki, Pak. Honda. Apa wi? Hobinya numpak janda. Tua pola bimbu rumah sakit. Jod. Jangan. Niki lo buat sok keplok-keplok jadi kita. Sing keplok-keplok wi janda. Jangan cintai ini lah. Le, lah kamu nikah dengan janda, Le. Je, pripun, Mbah? Tidak ada malam pertama. Kok sakit? Adanya malam terusan. Iya. Amin diketung. Jadi nyuwun sewu, kalau saya mau masuk rumahnya Pak Bupati sedang bertengkar, saya pasti balik. Sama halnya, bagaimana kemudian malaikat mau datang ke tempat kita, ke Kendal, kalau warganya tidak akur. Makanya kalau pengen malaikatnya cedak, saya ngakur. Apapun perbedaan di antara kita, beda agama it's fine, oke. Semuanya sudah diatur kok. Cuman pesan saya satu, bahwa kemudian jangan pernah intervensi dan masuk ke wilayah agama orang lain. Anda orang Islam, ora usah ngomong salib. Ngopo datang ngomong salib? Salib itu ada jin ifritnya. Kawan-kawan Nasrani marah. Orang Nasrani enggak usah ngomong Quran, enggak usah ngomong masjid, selesai. Kalau mau ngobrol bagaimana? Indonesia rumah besar, ada 6 kamar. Kalau pengen ngobrol jangan masuk ke rumah orang lain, tapi mari bikin ruang tamu bareng-bareng. Ayo ketemu ning ruang tamu. Maka saya bilang apa? Indonesia ini akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Kuwi rungokno kupingmu. Santai aja. Tonggoku le pendeta. Selatan rumahku pendeta, utaraku kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Tuh, kuburan. Ora kuburan, Pak. Ya kuburan kok. Masa tak gajuli ora mungkin to aku. Soale demite teng mriki. Jadi yang lucu Pak Bupati, tetangga saya Natalan, bar Natalan, piknik ke Parang Tritis. Gus, mbok sekali-kali jenengan derek kan rata kumpul kali wong kampung. Teng pundi Pak Pendeta? Piknik teng Parang Tritis, dijemput pakai bis kota. Begitu munggah bis, aku ngomong bismillah. Pendetane protes, salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh ya, awas cangkemmu ya gue. Begitu neng jalan petir hutan dier pendeta bilang haleluya haleluya, langsung saya protes, salah pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar ngono. Lah mergo aku kenal karo pendeta le asik. Begitu mudun songko bis ning Parang Tritis, angine buanter, sarungku buka wut, aku ora nganggo sempak. Pendetane langsung bengok, pendeta begitu sarungku buka pendetane bengok, wow. Saya jawab salah pendeta ini bukan wow tapi alif. Makanya Wan Sewu harus akur. Kenapa sih gak bisa akur? Kadang-kadang orang gak bisa akur itu satu, saya sering bilang sama Gus-Gus itu, kayak banyak orang gak setuju dengan apa yang saya lakukan. Itu bukan masalah beda pendapat, karena beda pendapatan. Loh yo, tapi yo pemeng Kabupaten Kendal ngundang wong sak menembane bayar Gus Miftah yo murah. Murah itu nyang. Sopo sing nyang? Sedane. Sedang, nggih Pak Sekda. Sakne bar sabar Pak. Lah pengajian ki rasa ngarep-ngarep sangule. Nggih Pak. Disangoni diterima. Nggih. Enggak disangoni Pak Sekda di WA. Nggih. Piye karepmu Sek? Bro, maka saya minta Bapak Ibu warga masyarakat Kendal, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ra percaya jajalan. Asin-asin lur. Saya aja sudah jam 12:30 pengajian selesai.